Berbekal latihan dengan para pelatih dari minggu ke minggu, alhamdulillah minggu lalu Danang mendapatkan standing applause dari para dewan juri. Danang bersyukur sekali dan tentunya membuat Danang semakin semangat untuk terus belajar. Dan malam hari ini, insya Allah, Danang akan berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan yang terbaik, tentunya untuk meraih hati seluruh masyarakat Indonesia. Kami insan.